Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di masjid ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu, masih membahas kitabul ilmi tentang adab-adab yang hendaknya dimiliki oleh para penuntut ilmu. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah masuk ke dalam adab yang kelima, yaitu al-amal bil-ilm. Hendaknya seorang penuntut ilmu, dia mengamalkan ilmunya. Jadi ilmu yang ada pada dirinya bukan hanya sekedar teori, akan tetapi untuk diamalkan. Bahkan ilmu bisa menjadi bumerang bagi seorang penuntut ilmu apabila dia tidak mengamalkan ilmunya. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu akan menjadi pembelamu atau justru menjadi pengecam dirimu. Bisa menjadi hujah yang membela kita atau hujah yang akan mencela diri kita. Dia akan menjadi pembela kita ketika kita mengamalkan Al-Quran. Sebaliknya, dia akan menjadi pencela kita apabila kita hanya mengilmuinya tanpa mengamalkan. Kemudian di antara bentuk pengamalan ilmu, hendaknya seorang penuntut ilmu membangun akidahnya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak kemudian mengadopsi akidah-akidah yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, bagaimana para salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in berakidah. Ketika datang hadis Rasulullah SAW, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir fal yakul man yada'uni fa'astajiba lahu man yas'aluni fa'a'tiyah وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرْ لَهُ. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah mengatakan, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan doanya. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan. Barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Maka seseorang hendaknya menjadikan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sebagai patokan dalam memahami hadis ini. Mereka tidak pernah bertanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun. Arsy-nya kosong atau tidak ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Sehingga tidak muncul akidah-akidah yang menyimpang. Ya, sebagaimana yang ada di tengah-tengah kita sekarang. Banyak orang memiliki akidah-akidah yang menyimpang. Kenapa? Karena mereka lebih mengedepankan akal-akal mereka daripada nas-nas syar'i. Seperti apa permasalahan yang masyhur? Misalnya tentang di mana Allah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan dalam surat Thaha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Allah yang Maha Pengasih itu tinggi di atas arsy-Nya, jelas Allah berada di atas arsy-Nya. Tapi karena mulai mereka memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akal mereka, maka kemudian muncullah pemikiran-pemikiran yang menyimpang, sampai mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala ada di mana-mana. Allah di atas? Enggak, Allah di mana-mana. Ya. Tapi ketika dia ceramah, dengan secara lahiriah dia langsung begini. Ketika berdoa, angkat tangan ke atas. Fitrahnya enggak bisa dibohongi. Tapi kemana-mana mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Enggak memperhatikan bagaimana konsekuensi ucapan Allah ada di mana-mana. Kalau Allah ada di mana-mana, bisa jadi Allah di WC. Ini tempat-tempat yang kotor, na'udzubillah. Konsekuensi dari akidah yang batil karena mengedepankan akal pikiran daripada nas-nas syar'i. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu dia mengamalkan ilmunya, bagaimana caranya, yaitu dia berakidah dengan pemahaman yang benar sebagaimana akidahnya para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fal aqidatu yajibu an takuna mabniyatan ala kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka akidah itu wajib untuk dibangun di atas kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'lamal insanu annahu la majala lil aqli fiha. Dan hendaknya seseorang itu mengetahui bahwa akidah itu bukan medannya akal. Ya. Bukan medannya akal. La aqulu la madkhal lil aqli fiha. Tidak aku katakan bahwa akal tidak bisa memahaminya, bukan itu maksudnya. Wa inna ma aqul la majala lil aqli fiha, bahwa akidah itu bukan produk dari akal. Tapi akidah itu kita ambil dari mana? Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ya. Ini sekali lagi ditegaskan oleh beliau rahimahullahu taala bahwa akidah itu kita ambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan dari akal pemikiran manusia. Illa li'anna ma ja'at bihi min nususin fi kamalillahi syahidatun bihi al-uqul. Hanya saja nas-nas yang datang tentang kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala itu akan diiyakan oleh akal kita, dibenarkan oleh akal kita, tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Fa'in kana al-aklu la yudriku tafasila ma yajibu lillahi min kamali, lakinnahu yudriku anna allaha qad thabata lahu kulla sifatil kamal la budda an ya'mal bihadal ilm alladhi mannallahu bihi alaihi min nahiyatil aqidah. Ya. Karena meskipun akal itu tidak mengetahui bagaimana perincian ya, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan segala kesempurnaan sifatnya, dan ini bisa ditetapkan dengan akal kita. Perinciannya memang kita tidak tahu bagaimananya, tapi kesempurnaan sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa diterima oleh akal-akal kita. Maka la budda an ya'mala bihada al-ilmu alladhi mannallahu bihi alaih. Maka wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk mengamalkan ilmu yang telah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, min nahiyatil akidah, yaitu dari sisi akidah. Artinya ilmu akidah yang ada pada dirinya hendaknya dia amalkan. Ketika dia sudah mempelajari akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka jangan hanya sekedar teori saja. Ya. Jadi dia menganggap akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini seperti akidah-akidah yang lainnya. Seperti apa? Pengetahuan biasa saja, bukan untuk diamalkan. Oh begini akidahnya Ahlussunnah, oh begini akidahnya Mu'tazilah, oh begini akidahnya Jahmiyah. Firqah-firqah dia ketahui semua. Tapi kemudian tidak dia ambil akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sebagai patokan dia. Jangan. Ya. Ini kita ingatkan kepada antum semua, sebagian kita sudah belajar akidah. Terutama memang fokus kita di awal-awal ini adalah akidah yang berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Ya. Setidaknya itu dipegang. Masalah tauhid al-uluhiyah, kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian haramnya perbuatan syirik, baik itu syirik akbar maupun syirik asgar, itu diamalkan. Ya, jangan kemudian hanya sekedar teori saja. Ya. Ini dari sisi akidah. Bagaimana seorang penuntut ilmu mengamalkan ilmunya, ya, yang berupa akidah sahihah. Kemudian yang selanjutnya dari sisi ibadah, wa kadzalika min nahiyatil ibadah. Kemudian dari sisi ibadah kata beliau, at-ta'abbudu lillahi azza wa jal, ya, yaitu dalam peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kama ya'lamu kathirun minna annal ibadata mabniyatun ala amrain asasain. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, diketahui oleh banyak orang, bahwa ibadah itu dibangun di atas dua perkara yang paling asasi. Ahaduhuma al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Perkara asasi yang pertama adalah ikhlas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diterima ibadah seorang hamba melainkan dia harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan baginya agama ini. Ini syarat yang pertama, tidak diterima ibadah seorang hamba melainkan dia harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wathani yang kedua, al-mutaba'atu lir-rasul. Yang kedua, mengikuti Rasul. Fayabni al-insanu ibadatahu ala ma ja'a anillahi wa rasulih. Maka seorang insan, seorang manusia hendaknya membangun ibadahnya sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. La yabtadi'u fi dinillah ma laisa minhu. Hendaknya dia tidak mengada-adakan perkara-perkara yang baru dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala yang bukan merupakan bagian dari agama tersebut. Dilarang membuat ibadah-ibadah yang baru yang tidak ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. La fi aslil ibadah wala fi wasfiha. Tidak dia mengada-adakan perkara yang baru dalam asal ibadah atau dari sifat-sifatnya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana perinciannya. Artinya fi asli ibadah, dia benar-benar membuat ibadah yang baru. Atau fi wasfiha, atau dalam sifatnya. Ibadahnya memang ada, ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi kemudian sifatnya dia ubah. Sifatnya dia ubah. Kalau contoh yang pertama tadi, la asla, ya, tidak ada asalnya. Misalnya dia membuat sholat wajib yang keenam. Sholat wajib kita berapa? 5 waktu. Kemudian dia bikin sholat wajib yang keenam. Ah, sholat apa misalnya? Siapa yang mau jadi mubtadi di sini? Enggak ada. Sholat tengah malam misalnya, dia bikin sholat wajib misalnya. Ya, ini membuat suatu ibadah yang tidak ada asalnya sama sekali. Wala fi wasfiha, atau dia mengubah sifatnya. Contohnya sholat maghrib atau sholat subuh lah misalnya. Sholat subuh 2 rakaat. Ada sebagian orang yang menganggap, waduh, sholat subuh itu kalau 2 rakaat itu terlalu simpel. Baru bangun tidur, masih segar-segarnya, kok cuma 2 rakaat? Tambahlah 11 rakaat misalnya. Ya, 3 rakaat pemanasan, sisanya sholat inti. Kayak senam aja ya. Nah, yang seperti ini enggak boleh. Ya. Tidak boleh dia membuat satu hal yang baru dalam asal ibadah atau dari sifatnya. Walihada naqul la budda fil ibadah an takuna thabitah bi syara' fi hay'atiha wa fi makaniha wa fi zamaniha wa fi sababiha. Oleh karena itu kita katakan bahwa sudah seharusnya ibadah itu ditetapkan dengan syariat atau sesuai dengan syariat, fi hay'atiha, ya, sesuai dengan tata caranya. Tata caranya harus sesuai dengan tata cara yang diajarkan dalam syariat. Wa fi makaniha, dan di tempatnya. Misalnya fi hayatiha, dalam kondisinya, misalnya wudu. Ya. Tidak boleh seseorang berwudu dengan apa misalnya? Mencuci kakinya dulu. Ya. Kan kaki yang apa? Kalau dalam wudu itu kan kaki yang bagian apa? Terakhir. Tapi dia bolak-balik. Ya. Kaki duluan. Enggak boleh. Hayahnya harus sama dengan hay'ah wudu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Wa fi makaniha. Demikian juga sesuai dengan tempatnya. Misalnya itikaf. Itikaf itu tempatnya di mana? Di masjid. Misalnya ada seorang, saya itikaf. Itikafnya di alun-alun utara misalnya, di bawah pohon beringin. Ya, boleh enggak seperti itu? Enggak boleh. Itikaf harus sesuai dengan tempatnya. Wa antum aqifuna fi al-masajid. Dan kalian beriktikaf di dalam masjid. Harus ada, harus di dalam masjid iktikaf tersebut. Wa fi zamaniha, demikian juga waktunya harus sesuai dengan tuntunan syariat. Misalnya ada orang mengatakan, saya ingin membayar zakat fitrah, tapi nanti setelah sholat id. Nanti setelah sholat id, habis makan-makan, habis kumpul keluarga, baru tak bayarkan zakat fitrahnya. Nggak boleh. Kenapa? Karena batas pembayaran zakat fitrah adalah sebelum sholat id. Ada waktu-waktunya. Ya. Atau kayak sebagian yang diusulkan kemarin, ketika penuh di bulan Dzulhijjah, itu jamaah haji penuh memenuhi kota Makkah. Penuh sekali. Ya, tempat-tempat manasik itu penuh. Maka ada orang nyeleneh dari Indonesia, ya sudah dibagi, hajinya jangan bulan Dzulhijjah, ya, bulan yang lain saja. Ngawur yang seperti ini, ya. Ibadah haji adalah ibadah yang muwaqqatah, artinya ibadah yang ditetapkan waktunya. Enggak boleh kemudian seseorang mengubah-ubah waktunya. Wa fi sababiha, dan juga sebabnya. Misalnya ada orang sholat 2 rakaat, ditanya, kenapa kau sholat 2 rakaat? Karena hujan turun. Ya, dia sholat karena hujan turun. Nah, ini nggak boleh, emang ada-ada. Tidak ada dalam syariat sholat karena hujan turun. Ya, makanya harus sesuai dengan apa? Pertama dengan kondisinya, dengan tata caranya, kemudian dengan tempatnya, dengan zamannya, dengan sebabnya. Dalam risalahnya yang lain, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menambahkan 2 hal. Ya, tambahan yang 5 adalah jins, jenis. Ya, kadang ada ibadah yang berkaitan dengan jenis. Misalnya, Nabi SAW mengeluarkan zakat fitrah, zakat fitr, itu dengan makanan. Dengan makanan pokok daerah tersebut. Maka apabila seseorang mengganti, ya, apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, misalnya dia bayar zakat fitrah dengan uang murni, tidak dibelikan makanan pokok, maka hal yang demikian tidak boleh. Karena yang dituntutkan oleh Rasulullah SAW adalah memberikan makanan pokok. Dalam keadaan beliau mampu memberikan uang, bisa memberikan uang ketika itu, tapi enggak, ya, beliau apa? Memberikan makanan pokok. Sehingga faktor yang 5 adalah jenisnya. Jenisnya harus sama. Ya. Kemudian al-qadar. Al-qadar itu artinya ukurannya. Ukurannya harus sama. Ya. Misalnya sholat maghrib tadi. Sholat maghrib itu 3 rakaat. Maka tidak boleh kemudian seseorang membuat sholat maghrib diubah dia menjadi 2 rakaat atau 4 rakaat. Nah, ini seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia wajib mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara ini. Ada berapa perkara jadi ya? 6. Pertama hai'ahnya, kemudian tempatnya, yang 3 waktunya, yang 4 sebabnya, yang 5 jenisnya, yang 6 ukurannya. Ya. Ini yang harus diperhatikan dalam melakukan ibadah, sudah sesuai belum dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falau anna ahadan athbata syai'an min al-asbabi lil ibadah ta'budullaha biha duna dalil radatna alaihi dzalik. Jadi kalau ada orang yang menetapkan suatu ibadah, suatu sebab bagi sebuah ibadah, di mana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil, maka kita akan membantah dia dengan mengatakan inna hadza ghairu maqbul. Yang demikian itu tidaklah diterima. Li'annahu la budda an yuthbita bi anna hadza sababun li tilkal ibadah wa illa falaisa bi maqbulin minhu. Karena sesungguhnya wajib untuk ditetapkan terlebih dahulu bahwa itu adalah sebab bagi berlangsungnya sebuah ibadah, Kalau itu bukan sebab yang syar'i, maka ibadah tersebut tidaklah diterima. Contohnya sholat dua rakaat karena turun hujan tadi. Enggak ada sebab syar'i ya. Ya, enggak ada sebab syar'inya. Ya, apa yang bisa membuat kita sholat dua rakaat? Misalnya masuk masjid. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tajlis hatta tarka rakaatain. Janganlah seseorang apabila masuk ke dalam masjid, janganlah kalian duduk sebelum sholat dua rakaat. Ada sebabnya. Tapi sholat dua rakaat sebelum setelah hujan turun, tidak ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang melakukan sholat demikian, ya falaisa bimaqmulin minhu, maka ibadah tersebut tidaklah diterima darinya. Ya. Walau anna ahadan syara'a syai'an minal ibadat lam ya'ti bihi syara' au ata bi syai'in ya waradda bihi syara' lakin ala hay'atin au waradda bihi asyara' lakin ala hay'atin ya ibtada'aha au fi zamanin ibtada'ahu qulna innaha mardudah 'alaik. Demikian juga apabila seseorang melaksanakan sebuah ibadah yang tidak diajarkan dalam syariat, atau dia mengerjakan sesuatu yang memang diajarkan dalam syariat tapi dengan tata cara yang berbeda, tata cara yang diada-adakan, atau dilaksanakan di waktu yang diada-adakan, maka kita katakan itu semua tertolak. Liannahu la budda an takuna al-ibadatu mabniyatan ala ma jaa bihi syara', karena sesungguhnya ibadah itu haruslah dibangun, ya, tidak boleh dibangun melainkan sesuai dengan apa yang datang dari syariat kita. Lianna hadza huwa muqtada ma 'allamaka Allahu ta'ala min al-ilmi alla tata'abbadu lillahi ta'ala illa bima syara'. Ini pesan bagi para penuntut ilmu. Ya. Karena ini adalah konsekuensi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kalian, ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kalian, maka kalian hanya boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah telah syariatkan. Nah, ini konsekuensi kita belajar menjadi seorang penuntut ilmu. Beribadah sesuai dengan apa yang kita ilmui. Jangan kemudian mengada-adakan ibadah-ibadah yang baru. Ya, inovasinya cukup di masalah dunia saja. Ya, bikin algoritma baru, silakan. Ya, bikin apa mesin yang lebih efektif, yang lebih rendah kosnya, silakan. Aja di masalah, bikin bid'ah sebanyak-banyaknya. Ya, tapi bid'ah secara bahasa, artinya inovasi-inovasi baru yang memudahkan urusan manusia, silakan. Tapi dalam masalah agama, tidak boleh bagi seseorang untuk mengada-adakan perkara baru. Ya, kita cukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kadangkala ngapain juga kita berinovasi ya, mengubah-ubah ibadah ya, sudah cukup saja. Energi kita bisa kita pakai untuk membuat inovasi di bidang dunia. Bagaimana agar umat ini bisa merasakan manfaat dari ilmu yang kita miliki? Ya, yang teknik elektronya membuat inovasi bagi umat, ya, yang teknik IT-nya ya membuat apa inovasi bagi umat, misalnya tentang security biar nggak dicuri datanya kan, ya. Atau mengikuti isu-isu IT terkini nggak sekarang? Nggak Ustaz, Anda baca kitab Ustaz. Masya Allah, pindah jurusan. Ya, nah ini. Dalam hal-hal seperti itu silakan membuat inovasi. Ya. Tapi untuk agama ya sudah, kita cukupkan dengan apa yang kita dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, ini prinsip yang harus kita pegang, kata beliau, "Wa li hadza qala al ulama, innal asla fil ibadat al hadar hatta yaquma dalil ala mashru'iyati ya ala mashru'iyati." Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa asal ibadah itu adalah terlarang. Asal ibadah itu enggak boleh dilaksanakan. Hatta yakuma dalil ala masyru'iyatih, sampai adanya dalil yang menunjukkan disyariatkannya. Ya, ini dicatat ini. Asal ibadah itu terlarang sampai ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya. Maka jangan dibalik. Orang ketika membuat ajaran baru dalam masalah agama, kita tanya, ya. Ketika kita mengingkari perbuatan mereka, mereka bertanya, mana dalil yang melarang perbuatan ini? Gak ada. Ini baik ini, gak ada dalil yang melarangnya. Kita katakan salah, keliru logikanya. Mana dalil yang menunjukkan bahwa itu disyariatkan? Ya. Karena asal ibadah itu adalah al-hadr. Dia terlarang, gak boleh dilaksanakan kecuali ada dalil yang menunjukkannya. Ya. Ini kaidah. Sehingga kalau ada orang melakukan sebuah perkara baru dalam agama, kemudian kita ingkari, kemudian dia bertanya, mana dalil yang melarangnya? Kita katakan keliru. Mana dalil yang memerintahkan Anda melakukan ibadah ini? Ya. Karena asal ibadah itu adalah terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Berbeda dengan masalah dunia. Asal perkara keduniawian itu halal. Ya, boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Ini dua prinsip kita dalam menghadapi permasalahan agama dan permasalahan dunia. Antum catat ini. Kalau dalam masalah agama, ya, maka yang kita cari adalah dalil yang memerintahkannya. Kalau masalah dunia, sebaliknya, dalil yang melarangnya. Ya. Kenapa enggak boleh riba? Ada dalil yang melarangnya. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang makan riba, pemberi makan riba, ya, penulis transaksi riba dan seterusnya. Ada dalilnya yang melarang perbuatan tersebut. Ya, berzina, mana dalilnya yang melarang? Dalilnya wala taqrabu zina, mendekatinya saya tidak boleh. Itu dalam permasalahan dunia. Tapi dalam permasalahan agama, dalam permasalahan ibadah harus ada dalil yang mensyariatkannya. Ya, dalilnya dari kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat ke-21, am lahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'dzan bihillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka dalam agama ini ma lam ya'dzan bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Enggak berhak orang untuk mensyariatkan sesuatu tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya hak untuk mensyariatkan sesuatu. Ya. Makanya hati-hati. Apalagi sampai dia kemudian menganggap bahwa apa yang dia lakukan lebih baik daripada petunjuk Rasulullah. Ingat ketika kita membahas Nawakidul Islam. Ya, salah satu pembatal keislaman. Apa salah satu pembatal keislaman? Ketika seseorang menganggap ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Ya, bukan perkara yang sepele. Diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka usyara'u lahum minad-din ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka dalam permasalahan agama ini apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fima thabata anhu fi sahih min hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Demikian juga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam as-sahih, ya, dalam sahih Muslim, min hadithi Aisyah, dari hadith Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Amalan tersebut tertolak. Ya, mardud, rad artinya mardud, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama kami ini, ya, maka yang bukan merupakan bagian daripadanya, maka perkara tersebut tertolak. Sia-sia, enggak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain dikecam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kullu bid'atin dhalalah. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam sebelumnya? Ya. Apa? Wa syarrul umuri muhdatsatuha, ahsan. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang baru. Ya. Dan setiap perkara yang baru adalah kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan, dan kesesatan tempatnya adalah di dalam neraka. Ya. Jadi seorang penuntut ilmu tidak boleh dia kemudian mengikuti ibadah-ibadah, ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuntunan kita dalam beribadah adalah tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta law kunta mukhlishan wa turidu al-wusula ila Allah wa turidu al-wusul ila karamatihi walakinahu ala ghairi wajhin mashru' fa inna dhalika mardudun alaik. Ya, walaupun engkau telah ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau ingin agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau ingin sampai pada kemuliaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, walakinnahu ala ghairi wajhil mashru' fa inna dhalika mardudun alaik, akan tetapi kau tempuh jalannya ya dengan jalan yang tidak disyariatkan, maka yang demikian akan tertolak bagimu, tidak akan bisa menyampaikanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ikhlas seikhlas-ikhlasnya, tapi jalan yang dia tempuh bukan jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama orang mau melakukan perjalanan ke Jakarta. Ya, tapi dia tidak menempuh jalan ke arah barat, tapi malah menempuh jalan ke arah timur. Sungguh-sungguh dia, masya Allah, persiapannya luar biasa. Mobilnya sudah diservis, bensinnya penuh, perutnya juga penuh. Ya, saya ingin ke Jakarta, tapi ke Solo dia, ke arah Solo kemudian terus ke arah timur. Ya, sampainya ke Surabaya, nggak sampai ke Jakarta. Nah, seperti itulah orang-orang yang menempuh jalan-jalan yang diada-adakan tadi. Walaupun ikhlas dia, ya, tapi karena jalan yang dia tempuh tidak disyariatkan, maka itu akan tertolak. Ya. Walau aradta, walau annaka aradta al-husula ila Allah min tariq lam yaj'alhu Allahu ta'ala tariqan lil-wusul ilaihi fa inna dhalika mardudun alaih. Ya. Walaupun engkau benar-benar menginginkan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melalui suatu jalan yang tidak Allah Subhanahu wa taala jadikan jalan untuk mencapainya, fa inna dzalika mardudun alaih, maka yang demikian akan tertolak. Paham ya analoginya? Ya. Jadi tidak cukup hanya dengan keikhlasan, tapi kita harus tahu jalan yang benar yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti tadi, kalau ingin ke Jakarta, jalannya ke arah barat, jangan ke timur. Ya, ke timur sampainya ke Surabaya. Demikian juga untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, tempuhlah jalan-jalan yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini bagusnya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin membuat analogi seperti ini. Jadi kita bisa dengan lebih mudah menyerahkan kepada orang. Kenapa kita harus menempuh jalannya Rasulullah SAW? Ya, bayangkan, engkau akan pergi ke satu tempat, tapi justru engkau tempuh jalan yang berlawanan dengan tujuan yang ingin engkau capai. Akankah engkau sampai ke sana? Jawabannya tidak. Tentu tidak. Ya. Lebih mudah untuk mendekatkan pemahaman. Idzan fal wajib. Fawajibu talibil ilmi ayyakuna mut'abbidan lillahi ta'ala bima alimahu minasyara'i la yazidu wa la yankus. maka wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah dia ilmui dari syariat Allah. La yazidu wa la yanqus, tidaklah dia menambah-nambahi, demikian juga tidaklah dia mengurang-uranginya. La yaqulu inna hadzal amra alladhi uridu an at'abuda lillahi bihi amrun taskunu ilahi nafsi. Maka jangan kemudian dia katakan ibadah yang akan saya lakukan ini, ibadah yang diada-adakan ini, ya, adalah ibadah yang membuat saya tenang. Ya, saya tenang kok melakukan ibadah ini, padahal ibadahnya diada-adakan. Wa yatma'innu ilaihi qalbi, demikian juga hati saya merasa tenang dengannya. Wa yansharihu bihi sadri, dada saya pun menjadi lapang. La yaqulu hakadha, jangan dia katakan seperti itu. Ya, jangan mengandalkan apa? Perasaan dalam menimbang ibadah itu sesuai dengan syariat atau tidak. La yaqulu hakadha hatta law hasala hadha, ya, falyazinha bimizani syara. Walaupun kemudian terjadi hal yang demikian, hatinya merasa tenang, hatinya merasa lapang, dadanya merasa lapang dengan ibadah yang dilakukan tersebut, maka wajib baginya untuk menimbang dengan timbangan syariat. Ya, fa in syahidal kitab wa sunnah laha bil qabul fa al aini waras. Kalau memang hal yang demikian dibenarkan oleh Alkitab wa sunnah, ya, maka perkara tersebut diterima. Fa'alal ain waras. Ya, ini ungkapan bangsa Arab, fa'alal ain waras, artinya kita pegang teguh. Ya, kita jalankan dengan bersungguh-sungguh. Kalau memang ada dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa illa fa innahu qad yuzayyinu lahu as-su'u 'amalihi. Kalau tidak demikian, maka sesungguhnya tadi itu perasaan tenang, perasaan lapang tadi adalah apa yang dihasilkan atau dihias-hiasi oleh kejelekan amalnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat yang ke-8, afaman zuyyira lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Ya. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Bagaimana dengan keadaan orang yang telah dihiasi oleh kejelekan amalan-amalannya, maka dia melihat perkara tersebut menjadi suatu kebaikan. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Allah siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini dari pembahasan kita bahwa seorang penuntut ilmu wajib beramal dengan ilmunya. Kalau suatu peribadahan itu ada tuntunannya dari syariat, maka dia kerjakan. Kalau tidak ada tuntunannya, jangan kemudian dia ikut-ikutan melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib nakibillahuna. Fa insyaallah pekan depan kita akan masuk ke dalam pengamalan dalam masalah akhlak dan muamalah. Akidah sudah, ibadah sudah, insyaallah besok pengamalan dalam akhlak dan muamalah. Kita lanjutkan pekan depan bismillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.